Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan materi yang berikutnya dari kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyah, dan kita insyaallah masuk pada pelajaran yang berikutnya, yaitu pelajaran ke 19. Baik, kita langsung buka saja. Pelajaran ke 19 halaman 105. Halaman 105. Ad-Darsu Tasi'a Asyar, pelajaran ke 19. Kam taliban jadidan fi faslika ya syekhu. Berapa murid baru di kelasmu, di kelas engkau wahai syekh. Fihi asyaratu tullabin jududin. Di dalamnya, yakni dalam kelas, ada 10 murid baru. Min ainahum akulluhum min baladin wahidin. Dari mana mereka? Apakah semuanya dari satu negara yang sama? La hum min biladin mukhtalifah. Tidak, mereka dari negara yang berbeda-beda. Minhum salah satu tullabin minal Filipin. Dari mereka ada 3 murid yang berasal dari Filipin. Wa arba'atu tullabin minal Yaban. Dan ada 4 murid dari Jepang. Wa talibani minas Sini, dan 2 murid dari Cina. Wa talibun wahidun min Malaysia, dan 1 murid dari Malaysia. Afi faslika tullabun min Amerika. Apakah di kelasmu ada murid-murid dari Amerika, pelajar dari Amerika? Na'am fihi sab'atu tullabin min Amerika. Iya, di dalamnya ada 7 murid dari Amerika. Ahum jududun. Apakah mereka semuanya adalah murid baru? La hum kudama. Tidak, mereka semuanya adalah murid-murid yang sudah lama, senior. Kam taliban fihi min Urubba. Ada berapa murid yang semua yang berasal dari Eropa? Fihi khamsatu tullabin min Inkaltara wa thamaniyatu tullabin min Almania. Di dalamnya ada 5 murid dari Inggris, 8 murid dari Almania, Jerman, wa sittatu tullabin min Faransa, dan 6 murid dari Faransa. Wa tis'atu tullabin min Yugoslavia, dan ada 9 murid dari Yugoslavia. Yugoslavia. Syukran ya syekhu. Terima kasih wahai syekh. Ini percakapan yang ada di pelajaran ke-19. Nah, sebelum kita lanjutkan pada latihan, kita coba terlebih dahulu seperti biasa membaca satu persatu. Kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu fihi asyaratu tullabin jududin min aynahum akulluhum min baladin wahidin la hum min biladin mukhtalifatin minhum salasatu tullabin minal filibini wa arba'atu tullabin minal yabani wa talibani minasini wa talibun wahidun min Malaysia. Afi fasulika tullabun min Amerika. Naam, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ahum jududun la hum kudama. Kam taliban fihi min Aurubba. Fihi khamsatu tullabin min Inkaltaro. Wasamaniyatu tullabin min Almania. Wasittatu tullabin min Faransha. Wadis'atu tullabin min Al-Yunani. Syukran ya Syaikhu. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Kita lanjutkan. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu fihi asaratu tullabin jududin min aynahum akuluhum min baladi wahidin la hum min biladi muhtalifatin minhum salasatu tullabin minal Filipina wa arba'atu tullabin minal yabani wa talibani minas sini wa talibun wahidun min Malaysia. Afi faslika tullabun min Amerika. Naam, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ahum jududun la hum kudama. Kam taliban fihi min Urubba. Fihi khamsatu tullabin min Inkaltara. Wasamaniyatu tullabin minal Almania. Wasittatu tullabin min Faransa. Watis'atu tullabin min Yugoslavia. Syukran ya Syekhu. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Al-Akh Abu Mulyan, silakan dilanjutkan atau diulangi. Naam Ustaz, bismillah. Kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu fihi asaratu tullabin jududun min aynahum jududin asaratu tullabin jududin fihi asaratu tullabin jududin min aynahum ukulluhum min baladin wahidin la hum min biladin muhtalifatin minhum salasatu tullabin minal filibini wa arba'atu tullabin minal yabani wa talibani minal sinni wa talibun wahidun min Malaysia. Afi faslika tullabun min Amerika. Naam, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ahum jududun? La, hum kudama. Kam taliban fihi min Uruba? Fihi hamsatu tullabin min Inkaltara. Wasamaniyatu tullabin min Almania. Wasittatu tullabin min Faransa. Watisatu tullabin min Yugoslavia. Syukran ya Syekhum. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Kam taliban jadidan fi faslika ya Syekhu. Fihi asyaratu tullabin jududin. Min aynahum? Akulluhum min baladin wahidin. La, hum min biladin mukhtalifatin. Min hum salasatu tullabin minal Filipini. Wa arba'atu tullabin minal Yabani. Wa talibani, wa talibani minas Sini. Wa talibun wahidun minal min Malaysia. Naam, cukup. Al-Akh Muhammad Afwas, cukup. Dilanjutkan Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Afi faslika. Naam, astagfirullah. Afi faslika tullabun min Amerika. Naam, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ahum jududun? La, hum kudama. Kam taliban fihi min Uruba? Fihi khomsatu tullabin min Inkaltaro. Watamaniyatu tullabin min Almania. Wasittatu tullabin min Faransa. Watisatu tullabin min Yugoslavia. Syukran ya Syekhu. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Lanjutkan Al-Akh Abu Salwa, silakan diulangi. Kam taliban jadidan fi fasrika ya Syekhu. Fi asyaratu tullabin jududin. Min aynahum? Akulluhum min baladin wahidin. La, hum min biladin mukhtalifatin. Minhum salasatu tullabi minnal. Minhum salasatu tullabi tullabin. Minhum salasatu tullabin minal Filipini. Wa arba'atu tullabin minal Yabani. Wa talibani minasini. Wa talibun wahidun min Malaysia. Afi fasrika tullabun min Amerika. Naam, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ahum jududun? La, hum kudama. Naam, cukup. Barakallahu fik. Kita lanjutkan. Al-Akh Abu Saufa. Naam, Ustaz. Kam taliban fihi min Uruba? Fihi khamsatu tullabin min Inkaltara. Wa thamaniyatu tullabin min Almania. Wa sittatu tullabin min Faransa. Wa tis'atu tullabin min Yugoslavia. Syukran ya Syekhu. Naam, alhamdulillah. Semuanya sudah membaca. Kemudian kita langsung membuka atau membahas latihan 1 halaman 106. Halaman 106. Iqra' waktub. Baca dan tulislah. Baca dan tulislah. Kita perhatikan. Yang pertama, salah satu tullabin. Arba'atu tullabin. Khamsatu tullabin. Sittatu tullabin. Sab'atu tullabin. Samaniyatu tullabin. Tis'atu tullabin. Ashratu tullabin. Atau asyaratu tullabin. Perhatikan, di sini disebutkan pembahasan tentang adad ma'dud. Adad ma'dud. Diistilahkan dengan adad ma'dud. Adad itu bilangannya, bilangan. Kalau ma'dud itu yang dihitung, sesuatu yang dihitung. Kita ulangi, adad ma'dud. Pembahasan kita tentang adad ma'dud. Adad itu bilangannya, angkanya. Kalau ma'dud itu yang dihitung, atau yang dihitung, sesuatu yang dihitung. Nah, adad ma'dud di dalam bahasa Arab nanti ada pembagiannya berkaitan dengan kaidah-kaidahnya. Ada pembagian dari 1 sampai 2. Adad ma'dud dari angka 1 sampai 2 itu punya ketentuan-ketentuan hukum tersendiri. Kemudian adad ma'dud dari angka 3 sampai 10 juga ada pembahasan atau ketentuan-ketentuan sendiri. Dan bilangan setelah itu 11 ke atas juga ada pembahasan tersendiri, punya kaidah tersendiri. Nah, sekarang yang disebutkan pada pelajaran ke-19 ini adalah berkaitan dengan adad ma'dud dari angka 3, bilangan 3 sampai 10. Sampai 10. Bilangan 1 dan 2 tidak dibahas di sini. Enggak dibahas, kita fokus di 3 sampai 10 dulu. 3 sampai 10 dulu. Perhatikan, salah satu tullabin artinya 3 murid laki-laki, 3 pelajar laki-laki, 4 pelajar laki-laki sampai 10 pelajar laki-laki. Sekarang kaidahnya yang disebut dengan adad itu angkanya atau bilangannya. Berarti salah satu arba'atu, khomsatu, sittatu, sab'atu, samaniyatu, tis'atu, asyaratu. Itu adatnya. Kemudian ma'dudnya itu, kalau contoh di sini, tullabin. Semuanya dari 3 sampai 10. Tullabin sampai tullabin yang berikutnya. Semuanya disebut sebagai ma'dud. Itu ma'dudnya. Lihat letaknya. Bilangan 3 sampai 10. Ma'dud terletak setelah adad. Terletak setelah adad. Adadnya 3 sampai 10. Diingat, 3 sampai 10. Maka posisinya adad dulu, kemudian ma'dud. 3 murid berarti salah satu tullabin. Itu kaidah pertama. Kaidah pertama. Adad 3 sampai 10 posisinya adad dulu, kemudian setelahnya adalah ma'dudnya. Kaidah yang kedua, ini perlu diperhatikan juga ialah kita memperhatikan jenis adatnya dan makdudnya, jenis mudzakkar atau muannas, mudzakkar atau muannas. Kalau makdudnya itu mudzakkar, makdudnya mudzakkar, maka adatnya muannas. Kita ulangi, kalau makdudnya itu berjenis mudzakkar, maka adatnya itu muannas. Adatnya muannas. Contohnya seperti yang disebutkan di sini, salah satu tullabin. Tullabin ini mudzakkar. Mudzakkar. Maka adatnya muannas. Salah satu. Salah satu. Kalau mudzakkar salasu. Salasu. Arba'atu tullabin. Tullabin mudzakkar, maka adatnya harus muannas. Arba'atu, bukan arba'u. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga berkaitan dengan adat ma'dud dari 3 sampai 10. Kaidah yang ketiga ialah ma'dud, ma'dud sesuatu yang dihitung, sesuatu yang dibilang harus berupa jamak dan majrur. Harus berupa jamak dan majrur. Harus berupa isim jamak, bukan mufrad ataupun musanna. Dan dia harus majrur, bukan marfu. Contohnya di sini, tullabin. Tullabin. Tullabin bentuk jamak dari talibun. Kemudian tullabin di sini majrur, berharakat kasrah. Berharakat kasrah. Bukan dibaca arba'atu talibin atau khamsatu talibin, sittatu talibin, bukan. Tapi arba'atu tullabin diubah ke dalam bentuk jamak. Diubah ke dalam bentuk jamak. Tadi yang ketiga berarti ya. Ketentuan yang keempat. Ketentuan yang keempat, susunan adat ma'dud dari 3 sampai 10 berbentuk atau berupa susunan mudhaf, mudhafun ilaih. Mudhaf, mudhaf ilaih. Berarti adatnya nanti dia sebagai mudhaf dan tullabin atau ma'dudnya sebagai mudhafun ilaih. Maka ma'dudnya harus majrur. Harus majrur. Kita ulangi lagi. Ada empat ketentuan. Empat ketentuan berkaitan dengan adat ma'dud dari 3 sampai 10. Ingat, 3 sampai 10. Jadi enggak bisa diterapkan pada adat 1 dan 2. Juga tidak bisa diterapkan pada adat 11 ke atas. Ya. Adat ini berlaku atau kaidah-kaidah ini berlaku untuk 3 sampai 10. Kalau 1 dan 2 ada lagi pembahasannya. 11 sampai seterusnya ada lagi pembahasannya. Adat 3 sampai 10, ingat tadi posisinya, letaknya. Adat dulu, kemudian ma'dud. Yang kedua, ketentuannya ialah antara adat dan ma'dud harus berlawanan. Kalau ma'dudnya mudzakkar, berarti adatnya mu'annas. Kalau ma'dudnya mu'annas, berarti adatnya mudzakkar. Kemudian yang ketiga tadi, ma'dudnya harus berupa berbentuk jamak dan majrur. Dan yang keempat, susunan ini adalah susunan mudhaf, mudhafun ilaih, mudhafun ilaih. Nah, dapat difahami sebelum kita membaca latihan kedua atau ada yang ingin ditanyakan, silakan kalau ada. Baik, kalau tidak ada, kita langsung mencoba untuk membaca latihan 2. Membaca kalimat per kalimat dan di sini tidak ada harokatnya. Baik, kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf Purwodadi, latihan 2 nomor 1, silakan. Indi khamsatu kutubin wa thalathatu aqlamin. Indi khamsatu kutubin wa thalathatu aqlamin. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Khalidun lahu sittatun abna'in. Khalidun lahu sittatu. Sittatu tanpa tanwin. Sittatu abna'in, karena dia sebagai mudhaf, mudhaf tidak boleh bertanwin. Taib ahsanta. Taib, berikutnya Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Nama Ustaz. Bismillah. Kam ahan laka ya aminatu li arba'atu ikhwatin. Nam. Kam ahan laka ya aminatu li arba'atu ikhwatin. Li arba'atu ikhwatin. Taib, sebelum kita beralih, Al-Akh Abu Mulyan, di sini tadi kita sudah menjelaskan bahwa adad dan ma'dud itu harus berlawanan. Kalau ma'dudnya mudzakkar, adad juga kalau ma'dudnya mudzakkar, adad harus mu'annas. Kalau ma'dudnya mu'annas, adad harus mudzakkar. Nah, sekarang di sini li arba'atu ikhwatin. Akh Abu Mulyan, bisa dijelaskan apakah di sini mu'annas semuanya atau bagaimana ini? Li arba'atu ikhwatin. Kalau arba'atu berarti mu'annas. Mu'annas. Ma'dudnya yang mana ma'dudnya? Ikhwatin. Ikhwatin mudzakkar atau mu'annas? Ustaz. Ya, ini sebagai pertanyaan untuk melatih kejelian, coba. Ya, ya. Ikhwatin. Afwan Ustaz, belum bisa menjawabnya. Baik, labas, enggak apa-apa. Ikhwatin di sini ya, dia mudzakkar. Mudzakkar. Jangan terkecoh dengan ta marbutah. Karena ikhwatin adalah bentuk jamak dari akhun. Akhun. Jadi di sini sudah benar. Arba'atu ikhwatin. Ikhwatin. Ikhwatin itu jamak dari akhun. Akhun itu mudzakkar. Itu mudzakkar. Nah, barakallahu fik. Itu saja yang ingin ana tanyakan. Berikutnya Al-Akh Muhammad Afwas nomor 4, silakan. Nah, terhubung Akh Muhammad Afwas. Baik, kita beralih Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Ya Ustaz, bismillah. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Al-Akh Abu Salwa, silakan, nomor 5. Kamrialan indakal ana ya Ammaru, indi al ana samaniyatu riyalatin. Naam. Kam riyalan indaka indakal ana ya Ammaru? Indil ana samaniyatu riyalatin. Riyalatin. Naam, riyalat itu masuk dihukumi mudzakkar karena pada bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya mudzakkar. Bentuk mufradnya mudzakkar. Indil ana samaniyatu riyalatin. Riyalatin. Naam. Jadi melihat pada bentuk mufradnya dia mudzakkar atau muannas. Kalau bentuk jamaknya kelihatan jamak muannas. Naam. Taib, Al-Akh Abu Saufa, silakan nomor 6. Fi hadzal hayy tis'atu buyutin jadidatin. Naam, fi hadzal hayy tis'atu buyutin jadidatin. Taib, Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Li hadhihi as-sayyaratu arba'atu abwabin. Li hadhihi as-sayyarati pakai kasrah. Li hadhihi as-sayyarati arba'atu abwabin. Naam. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Kam samanu hadzal kitabi samaniyahu sab'atu riyalatin wa nisfun. Kam samanu hadzal kitabi samanuhu samanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Naam. Nomor 9, Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Naam Ustaz. Fi hazal fasli asaratu tullabun kudama wa arba'atu tullabin jududin. Naam. Fi hadzal fasli asharatu tullabin kudama wa arba'atu tullabin jududin. Baik, berikutnya Al-Akh Muhammad Afwas, nomor 10. Kam komison indaka ya Ibrahimu? Indi arba'atu Komisoni. Naam, kam komison indaka ya Ibrahimu? Indi tamaniyatu. Di sini cetakannya tamaniyatu kumsonin. Taib. Naam. Siapa sekarang? Al-Akh Abu Saufa. Naam Ustaz. Silakan. Aindi riyalani wa khamsatu kurusin. Indi riyalani wa khamsatu kurusin. Wa khamsatu kurusin. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, nomor 12. Fi hadhihi al-hafilati 'asharatu rukkabin. Fi hadhihi al-hafilati 'asharatu rukkabin. Alhamdulillah, selesai latihan 2. Berkaitan dengan arti dan terjemahannya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Demikian juga nanti ada beberapa materi yang perlu kita bahas dan kita sampaikan insyaallah pada pertemuan yang akan datang bi'idznillahi azza wajalla. Sebelum kita akhiri, silakan jika ada yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi pelajaran ini, silakan disampaikan. Bismillah Ustaz, afwan. Naam, silakan. K yang nomor tiga, kam ahon laki apa laka Ustaz? Tadi soalnya Anda dengar laka, bukannya Aminah itu perempuan. Nah, ahsan tak. Kalau dengarnya laka berarti salah. Salah, jazakallah khair. Sudah diingatkan, jazakallah khair. Berarti yang betul laki. Kam ahon laki ya Aminatu. Kalau tadi saya mengucapkan laka, berarti itu jawaban yang salah. Jazakallah khair, sudah diingatkan. Kam akhon laki ya Aminatu. Aminah nama perempuan. Nah, barakallahu fik al-akh Abu Ahnaf Tangerang. Sila. Ada yang lain? Nah, kalau tidak ada, insyaAllah kita cukupkan pada pembahasan ini bi'idnillahi azza wajal. Pada pertemuan berikutnya kita akan membaca atau menjelaskan, mengartikan latihan kedua dan menjelaskan beberapa materi yang terkandung di dalam latihan tersebut, insyaAllah ta'ala. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa antum jazakumullah khairan. Allahu barik fikum.